Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan penjelasan surat Nun atau surat Al-Qalam pada ayat yang ke-44, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, maka biarkanlah aku. Wa may yukadzibu bihadzal hadits, dan orang-orang yang yukadzibu bihadzal hadits, tidak mempercayai perkataan ini, maksudnya Al-Qur'an. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, maka kami akan mengambil mereka, menghukum mereka secara berangsur-angsur. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Ya. Nah, ini ancaman terhadap orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka dengan bahwa mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur, ya. Nah, ini yang justru kadang lebih menakutkan, karena orang mungkin tidak menyadari, tahu-tahu hukuman Allah datang. Ya. Maka Allah katakan di sini, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan Quran, mendustakan perkataan ini. Fa inna alayya jazaohum wa la tasta'jil lahum. Dalam tafsir disebutkan, akulah yang akan membalasi mereka. Engkau jangan terburu-buru. Sanastadrijuhum, kami akan mengulur-ulur, istidraj, mengulur-ulur, ya. Tidak langsung kemudian dihukum dengan tiba-tiba, tapi diulur dulu. Numidduhum bil amwali wal aulad, dikasih harta benda, dikasih anak turun, ya, dikasih rezeki. Numidduhum bil arzak wal a'mal. Nah, dengan itu ternyata mereka tidak kunjung sadar. Malah yaghtarru, semakin terlena dengan kecukupan-kecukupan mereka itu. Wa yastamirru ala ma yadhurruhum, terus berbuat sesuatu yang mengakibatkan keburukan bagi mereka. Tetap tidak sadar-sadar, tetap tidak percaya dengan Quran, sementara dengan kondisi mereka semakin makmur, kehidupan semakin mudah. Nah, terlena. Ya. Terlena dengan itu. Baina hadza min kaidillahi lahum. Ini termasuk istilahnya istidraj, ya. Istidraj itu yaitu orang yang tidak taat tapi diulur-ulur, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata terlena, bukan ada peluang kemudian sadar, ya, tapi semakin terlena, semakin terlena. Nah, saat nanti datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, tidak bisa lagi menghindar. Nah, ini Allah Azza wa Jalla memperlakukan musuh-musuh Allah dengan cara seperti itu. Ini namanya istidraj. Makanya kita ini kadang harus merenung, ya, merenung. Merenung gimana? Iya. Kalau kita ini taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, lalu Allah beri rezeki, ya kita berharap itu salah satu dari kebaikan yang Allah segerakan untuk kita, ya. Tapi kalau kita ini banyak salah, berbuat maksiat, kok kehidupannya nikmat-nikmat saja? Nah, ini yang perlu hati-hati, ya. Orang yang banyak maksiat tapi kehidupannya nikmat. Nah, ini yang dikhawatirkan istidraj. Ternyata cuma diulur-ulur saja itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti saatnya datang azab, ya datangnya dengan tiba-tiba. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang tadi saya katakan, kita perlu koreksi diri kita. Kita perlu melihat kondisi diri kita, ya, antara nikmat Allah dan ketaatan kita, ya. Kemudian di sini Allah katakan min haitsu la ya'lamun, dari arah mereka tidak tahu, ya. Yaitu tiba-tiba tadi, tidak disangka, ya, saat mereka senang-senang, datang azab Allah dan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal semisal itu, seperti itu. Pada ayat berikutnya Allah katakan wa umli lahum, dan aku beri tangguh mereka. Beri tenggang waktu. Diulur waktunya. Inna kaidi matin, sesungguhnya, ya, tipu dayaku terhadap mereka itu sangat kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat tipu daya kepada musuh-musuh, ya. Kalau orang yang beriman enggak mungkin, tapi mereka yang menipu Allah, Allah pun balas, ya. Mereka yang berbuat rencana-rencana tidak baik terhadap Allah, terhadap agamanya, terhadap nabinya, terhadap rasulnya, Allah pun, ya, membalas tipu daya atau makar mereka itu dengan cara-cara seperti ini, diulur, ya, waktu ditangguhkan, diberi kesempatan, ya, umur, dalam kondisi mereka menentang agama, menentang para nabi, para rasul, tapi terus dikasih waktu. Namun di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku itu sangat kuat. Enggak mungkin bisa dihindari oleh mereka, ya. Enggak mungkin mereka kemudian akan selamat dari hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, am tas'aluhum ajra fahum mim maghramin muthqalun. Apakah engkau wahai Nabi, wahai Muhammad, tas'aluhum, minta kepada mereka, ya, ajran, imbalan kepada orang-orang tadi, fahum, sehingga mereka itu mim maghramin muthqalun, ya, berada pada beban yang berat, ya, muskol yang berat. Artinya ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada nabinya, am tas'aluhum ajra, apa kamu minta upah kepada mereka? Hai laisa linufurihim anka wa adami tasdiqihim laka bima ji'ta bih sababun yujibu lahum dzalik fa innaka ta'lamuhum wa tad'uuhum ila Allah bi mahdhi maslahatihim min ghairi an tatlubahum min amwali maghraman yathqul 'alaihim. Jadi apakah kamu minta upah atau imbalan kepada mereka, yakni saat menyampaikan risalah ajaran ini kepada mereka? Kenapa mereka ini kok pada tidak nerima ketika diajak kepada Islam? Kenapa mereka itu lari menjauh dari ajaran Islam? Apakah engkau wahai Muhammad meminta upah kepada mereka saat engkau menyampaikan risalah? Ya. Fahum min maghramin muthqalun, sehingga mereka berada pada suatu beban, ya, semacam utang, ya, utang budi, utang jasa, utang pemberian, ya, yang berat bagi mereka. Karena itu, ya tidak tentunya, ya kan, Nabi tidak pernah meminta apa-apa dari mereka. Nabi SAW bahkan memberi mereka, ya, bukan tidak minta saja, bahkan Nabi yang memberi, ya kan, dengan pemberian yang banyak sekali, macam-macam Nabi berikan kepada mereka. Ya, dulu juga diriwayatkan bahwa Nabi pernah memberi kambing kepada orang-orang kafir itu banyak sekali. Sampai orang-orang itu mengatakan, inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqah. Sesungguhnya Muhammad ini memberi pemberian yang seperti orang yang enggak takut miskin sama sekali. Jadi sudah kasih sebanyak-banyaknya, enggak khawatir kemudian enggak punya. Saking banyaknya yang Nabi berikan kepada sebagian mereka. Jadi Nabi jelas tidak minta apa-apa dari orang-orang itu sama sekali. Ya. Tidak membebani mereka sama sekali. Nabi hanya mengajak mereka, ayo kepada Islam, ayo memeluk Islam. Jadi laisa linufurihim anka. Jauhnya mereka itu bukan karena Nabi membuat lari mereka, bukan. Nabi enggak memberi beban sama sekali. Ya. Tapi memang ya kondisi mereka yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, ya. Tidak mau menerima ajaran ini, yang hakikatnya itu ya sombongnya mereka justru, ya. Keangkuhan mereka dan kesombongan mereka itu. Begitu. Kemudian pada ayat berikutnya, am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ataukah mereka mengetahui yang ghaib lalu mereka menuliskannya? Ya, artinya di sini dalam tafsir disebutkan, maka indahum minal ghuyub wa qad wajadu fiha annahum ala haqq. Mereka apa punya perkara yang gaib yang mereka ketahui, yang menunjukkan mereka itu benar, lalu mereka tulis kami benar sehingga kami enggak ikut Muhammad? Ya enggak juga. Dari mana mereka tahu informasi seperti itu? Urusan gaib urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka juga tidak punya informasi-informasi gaib yang menyatakan bahwa mereka itu benar. Ya. Wa anna lahum ath-thawab 'indallah, fa hadha amrun ma kana, wa innama kanat haluhum halu mu'anidin zalim. Jadi mereka itu ya memang rasa sombong yang membuat mereka itu tidak mau nerima. Ya. Rasa sombong saja itu menghalangi mereka dari kebenaran. Maka falam yabqa illa sabr diadzahum. Tidak ada lagi kecuali harus bersabar menghadapi mereka ini. Ya. Sabar dari gangguan mereka. Wa tahammul lima yasduru minhum wal istimrar ala da'watihim. Terus berusaha untuk mengajak lagi dan mengajak lagi kepada kebenaran. Ya, jadi bukannya Nabi Muhammad memberati mereka, bukan pula mereka itu orang yang sudah berilmu mengetahui mereka benar, bukan semua. Tapi karena memang sifat pembangkangan mereka, kesombongan mereka, ya sudah. Kalau begitu hadapi saja dengan kesabaran, ya mungkin kelak suatu saat ada yang dapat hidayah. Ya alhamdulillah, sedikit demi sedikit kan masuk Islam, walaupun belakangan-belakangan ya tetap namanya masuk Islam ya diterima, ya kan. Abu Sufyan baru masuk Islam pada pembukaan kota Makkah. Ya. Ikrimah bin Abu Jahal juga baru masuk Islam setelah itu. Bahkan paman Nabi sendiri Al-Abbas, ya Al-Abbas sih secara perilaku baik dengan Nabi Muhammad, ya kan. Tapi belum masuk Islam saja masalahnya. Baru masuk Islam juga ketika Fathu Makkah, menjelang Fathu Makkah. Tapi alhamdulillah semuanya jadi orang-orang Islam yang kokoh dan kuat. Ya. Nah, itu kesabaran Nabi menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu. Ya. Kemudian disebutkan di sini, "Fasbir li hukmi rabbik." Maka bersabarlah engkau li hukmi rabbik, terhadap hukum Rabbmu. Ya. Hai lima hakama bihi syar'an wa qadran. Jadi sabarlah engkau wahai Muhammad dalam menghadapi orang-orang tersebut. Li hukmi rabbik, kamu sabar terhadap ketetapan Rabbmu. Yaitu mereka Allah takdirkan kondisi mereka seperti itu. Ada yang taat, ada yang tidak taat, bahkan ada yang memusuhi, ya. Jadi bersabarlah dengan semua yang Allah tetapkan ini. Yusabbir ala atau yasbir ala al-mu'dha minhu wa la yutalaqqa bis-sukhti wal jaza'. Wal hukmu syar'i yuqabalu bil qabuli wat taslim wal inqiyadit tam li amri. Jadi kesabaran ini, ya, kesabaran dalam arti menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun beliau sudah berusaha penginnya itu semuanya masuk Islam, ya kan? Apalagi kerabat-kerabat beliau sendiri. Jelas beliau sangat ingin mereka masuk Islam. Tapi ada yang menentang dengan sangat keras. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Dan secara umum masyarakat Quraisy yang masih kerabat-kerabat beliau. Hanya seberapa yang menerima. Maka bersabarlah engkau. Hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihadapi dengan apa ketidaksabaran dan keluh kesah. Namun hukum dan ketetapan Allah ini harus diterima dengan taslim, ya, dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad at-tam li amri, ya sepenuhnya tunduk kepada Allah, sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walhamdulillah seperti yang tadi saya katakan, banyak yang kemudian masuk Islam, dan apalagi setelah Fathu Makkah banyak sekali yang masuk Islam. Nah, ini buah dari kesabaran, ya. Kemudian Allah katakan, "Wala takun ka sahibil hut." Kamu jangan menjadi seperti sahibil hut. Ya. Sahibil hut ini Nabi Yunus maksudnya, ya. Di sini diartikan, ya, jangan engkau seperti orang yang berada dalam perut ikan, ya, sahibil hut. Maksudnya Nabi Yunus, Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Bagaimana sih Nabi Yunus? Idnada rabbahu wa huwa makdhum dan seterusnya. Ya, seperti yang kisah Nabi Yunus kita ketahui, ya, beliau berdakwah, ya kan? Berdakwah dan dapat gangguan dari kaumnya yang banyak dan tidak pada mau nerima ajakan untuk memeluk agama Allah. Sampai akhirnya beliau putus asa. Nah, kan? Kemudian naik perahu pergi meninggalkan kaumnya. Datanglah bencana di tengah lautan, kemudian diundi, ini harus dikurangi beban yang di atas laut ini. Ya, ternyata undian itu jatuh ke tangan Nabi Yunus, beliau yang harus dibuang di tengah laut. Orang-orang merasa, ya enggak mungkin, masa beliau yang harus dibuang. Ya. Ganti lagi, diulangi. Ternyata beliau lagi yang dapat undian untuk dilempar ke laut. Orang-orang masih mengatakan, wah, ya enggak mungkin, masa beliau. Diundi lagi sama yang ketiga kalinya, beliau lagi yang dapat undian, harus dibuang ke laut. Nah, dibuanglah dan dimakanlah oleh ikan besar itu. Ikan paus mungkin kalau sekarang, atau ikan yang lain, istilahnya al-hud. Nah, disitulah beliau menyadari. Masuk dalam kegelapan dalam perut ikan, masih hidup beliau. Gelap sekali, gak ada cahaya apa-apa, hanya pasrah kepada Allah dan menyesali atas perbuatannya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Itu yang diucapkan oleh beliau. La ilaha illa anta, ya Allah, tiada ilah yang benar kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sungguh aku ini tergolong orang yang berbuat zalim. Zalim terhadap diri pribadi beliau. Ya, tidak melaksanakan kesabaran saat berdakwah, mengajak kaumnya, meninggalkan kaumnya, menyesali, diulang-ulang, ya, ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya beliau dan dikeluarkanlah beliau dari perut ikan itu, semburkan, kemudian keluar lagi, ya, terpental ke daratan. Selamat. Akhirnya kembali lagi ke kaumnya. Setelah itu Allah berikan kemudahan, kaumnya banyak sekali beriman. Kaumnya setelah itu pada beriman. Ya, artinya di sini bahwa dalam mengajak orang kepada kebaikan memang harus sabar. Ada ujian saat berdakwah, ada cobaan. Ada yang mengganggu, ada yang membenci, ada yang memusuhi. Ya, walaupun kadang kerabat-kerabat sendiri. Nah, sabar. Insya Allah suatu saat ya akan ada yang menerima kebaikan yang kita ajak manusia kepadanya. Nah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wala takun ka sahibil hut." Kamu jangan seperti Nabi Yunus itu yang sampai ke perut ikan itu. Ya. Innada wa huwa makdzum, saat dia menyeru minta kepada Allah. Wa huwa makdzum, dalam keadaan ia sangat sedih dalam perut ikan itu. Dalam tafsir disebutkan wa huwa Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Beliau adalah Nabi Yunus, ya, putra Matta, ayahnya namanya Matta, Yunus bin Matta. Ai la tushabbihu fil hal allati awsalathu wa ujabat lahu inhibasi batnil hut. Maknanya kamu jangan mengikuti atau menyerupai dia yang akibatnya sampai dia masuk dalam perut ikan itu. Apa sebabnya? Wa huwa adamu sabrihi ala qaumihi. As-sabr al-matlub minhu, yaitu ketidaksabaran saat menghadapi kaumnya. Ya. Ah, ketidaksabarannya itu gimana? Ya bukan kemudian menyakiti mereka, cuma beliau sudah meninggalkan mereka. Dhahaba mughadiban li rabbih. Beliau pergi meninggalkan kaumnya karena kondisi marah, ya. Ya marahnya itu bukan marah demi pribadi, ya. Marahnya sebetulnya juga karena Allah, ya kan? Ya, kok enggak mau diajak ke agama Allah? Ya. Marahnya ya marah karena Allah, betul. Cuma salahnya kenapa kemudian ditinggalkan kaumnya? Nah, di sini perlu ya tetap bersabar. Hatta raqibal bahr, sampai akhirnya beliau naik laut. Faqtara ahlus safina hina taqulat bi ahliha ayyuhum yulquna likai takhif bihim fawaqa'atul qurah alaih. Naiklah beliau ke perahu sampai akhirnya dilempar ke lautan itu. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Dalam ayat yang lain disebutkan maka dia ditangkap oleh ikan, dimakan oleh ikan tersebut. Ya. Kemudian ia dalam perut ikan itu berdoa. Idnada wa huwa maghlum. Saat ia berdoa di dalam perut ikan itu. Wa huwa maghlum ay wa huwa fi batniha qad qadamat alaih aw nada wa huwa mughtammun muhtammun. Berdoa dalam kondisi dia sangat sedih dan gelisah. Doa yang dia katakan atau ucapan yang dia ucapkan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tiada ilah yang benar kecuali engkau. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Fastajaba Allahu lah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya. Waqadzafatul hut min batniha bil ara wa huwa saqim. Maka ikan itu pun menyemburkan yang ada di perutnya sehingga terlemparlah Nabi Yunus di atas padang pasir wa huwa saqim dalam kondisi beliau sakit. Wa ambatallahu alaihi syajaratan min yaqtin. Allah pun kemudian menumbuhkan sebuah pohon dari pohon yaqtin. Ya, untuk beliau. Walihada qal, kemudian Allah mengatakan, "Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara." Kalaulah dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, dari Rabb-nya, yaitu ditumbuhkan pohon tadi untuk dia. Ya, untuk mungkin mengobati juga ya, wallahu alam. Lanubidha bil ara wa huwa madhmum. Kalau tidak tersusul oleh nikmat Allah di tempat yang tandus, ya, padang pasir kosong dari pepohonan, wa huwa madhmum, dalam kondisi dia akan tercela. Ya. Namun sekali lagi dia adalah Nabi Allah, salah satu yang Allah cintai dari hamba-hambanya yang sangat mulia. Maka Allah pun segera menyusulkan kepadanya nikmat. Allah tumbuhkan pohon itu untuk dia. Ya. Fanubidha wa huwa mamduh. Sehingga dia tetap terpuji. Allah menerima taubatnya. Wasarat lahu. Wasarat halu ahsan min halihil ula. Kemudian kondisinya semakin bagus, lebih bagus daripada kondisinya saat pertama. Fajtabahu rabbuhu, Maka Allah Subhanahu wa taala memilihnya, istofahu wa naqqahu min kulli kadar. Allah Subhanahu wa taala membersihkannya dari segala kotoran-kotoran, membersihkannya dari segala dosa-dosa. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Allah menjadikannya tergolong dari orang-orang yang saleh. Ai saluhat a'maluhum wa aqwaluhum. Orang-orang yang bagus amal perbuatannya, bagus tutur katanya, bagus niat-niatnya. Jadilah seorang yang kemudian dalam dakwahnya sangat berhasil, ya. Kaumnya menjadi beriman dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang besar. Ya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kejadian itu supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di satu sisi menghindari ketidaksabaran sehingga bisa berakibat seperti itu, di sisi lain agar terus istiqomah dalam dakwah, menyabari segala tantangan, dan itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sedikit demi sedikit sampai akhirnya dalam surat An-Nasr itu, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah bergelombang-gelombang setelah itu. Banyak sekali memeluk agama Islam. Demi ini buah dari kesabaran. Kemudian wa iyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Dan iyakadul ladzina kafaru, sungguh hampir-hampir saja, ya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, la yuzliqunaka bi absarihim, menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Lamma sami'u dzikra, saat mereka itu mendengarkan Al-Qur'an, ya. Lamma sami'u dzikra, saat mereka mendengarkan Al-Qur'an. Wa yaquluna innahu la majnun, dan mereka mengatakan sungguh Muhammad itu adalah orang yang gila. Nah, ini sisi lain, ya, orang-orang yang memang tidak dapat hidayah dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hampir-hampir saja menggelincirkan Nabi Muhammad bi absarihim, dengan pandangan mata mereka. Ya. Jadi pandangan kebencian mereka kepada Nabi Muhammad saat mereka mendengar Quran disampaikan sangat tajam, pandangan mereka sangat benci, hampir-hampir dengan pandangan mereka itu membuat engkau jatuh tersungkur, ya. Dan mereka juga, ya, orang-orang dulu, ya, kadang-kadang ada yang matanya itu mata memang jahat, ya, ada penyakit atau kejahatan al-ain, ya, memang kadang seperti itu, ya, sehingga orang jadi sakit karena pandangan yang seperti itu, sehingga orang jadi jatuh, ya. Namun alhamdulillah tentu Allah Azza wa Jal melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya. Wa yaquluna innahu la majnun, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu orang gila, ya. Jadi mereka yang enggak dapat hidayah, ya, terus saja seperti itu, ya. Ya. Ai hatta sahina muharisu ala an yuzliquhu bi absarihim ay yusibuhu bi ayunihim min hasadihim wa ghaidihim wa hanqihim. Hada muntaha ma qadiru alaihi min al-adal fi'li wallahu hafidhuhu wa nasiru. Jadi seperti yang tadi saya katakan, di tafsir ini disebutkan bahwa memang saking jengkelnya mereka kepada Nabi Muhammad, ingin menyerang Nabi Muhammad dari jauh dengan pandangan mata mereka, ya. Itu yang disebut al-ain, ya. Kata Nabi Muhammad, al-ainu haqqun. Law kana syai'an yasbiqul qadar la sabaqathu al-ain. Jadi pandangan mata yang kadang membuat celaka, ada mata-mata tertentu ya, kadang itu buat celaka, itu benar, benar ada. Ya. Andai ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, yaitu al-ain itu bisa mendahului takdir. Andai, tapi kan enggak ada. Artinya orang-orang musyrikin sampai berusaha mencelakakan Nabi Muhammad dari jauh. Wallahu hafidhuhu wa nasiruhu. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga nabinya wa nasiruhu dan menolongnya. Kemudian ayat terakhir, wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Dan tidaklah itu yakni Al-Qur'an illa dzikrun lil alamin lil muttaqin lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali zikr, peringatan bagi alam semesta, ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Ya, mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan.